al-atiyah berikut ini wa ghairiha anna hadzal qur'an, bahwa Quran ini alladzi fi aidina, yang ada di tangan-tangan kita, qad waqa'a fihi, telah terjadi pada Quran ini ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah, syai'un minat taghyirat, telah terjadi perubahan-perubahan. Wa asqatal ladzina jama'uhu ba'dahu katsiran minal kalimati wal ayat, katanya. Dan orang-orang yang telah mengkodifikasikan Quran ini setelah Rasul meninggal, oleh mereka telah dihapus-hapuslah, dijatuh-jatuhkan. Ini asqata ini maksudnya dijatuhkan. Berarti tadinya ada, tadinya tertulis, kemudian diompongkan. Jadi akhirnya tidak ada. Jadi telah dihilangkan, kata Al-Amili, telah dihilangkan dari Al-Quran. Itu berarti kan Quran jadi sekarang kurang, Pak. Quran sekarang adalah kurang. Itu adalah mereka sendiri yang mengatakan. Nikmatullah Al-Jazaa ini dalam kitabnya yang biasanya paling terkenal adalah Al-Anwar Al-An-Nu'maniyah. Ini di kitab ini pula yang pernah saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, bahwa Nikmatullah Al-Jazaa inilah yang mengatakan bahwa Ar-Rabbul Ladzi Khalifatu Nabiyyihi Abu Bakrin Laisa Zalika Rabb Rabbuna wala zalika nabiyyu nabiyyuna. Masih ingat barangkali? Katanya Tuhan yang khalifah nabinya adalah Abu Bakar, itu bukan Tuhan kita, dan nabinya juga bukan nabi kita. Nah, orang ini mengatakan juga pada dalam kitab ini, katanya inna taslimata wa turihi anil wahyi ilahi, sesungguhnya sikap menerima terhadap kemutawatiran wahyu ilahi, wahyu Allah maksudnya, wa kaun al-kulli qad nazala bihi ar-ruhul amin, bahwa seluruhnya telah diturunkan oleh ar-ruhul amin, maksudnya Jibril, yufdi ila tarhil akhbaril mustafidah, itu menunjukkan telah gugurnya berita-berita yang sekian banyak, bal al-mutawatirah, bahkan mutawatir adalah yang menunjukkan bisarihiha, dengan sangat gamblangnya, ala wuqu'i tahrifi fil Qur'an, bahwa Qur'an ini telah terjadi perubahan kalaman wa madatan wa i'raban, dari sisi pembicaraannya, dari sisi temanya, bahasanya, dari sisi i'rabnya, ma'anna ashabana qad atbaqu ala sihatiha wa tasdiq biha. Jadi para jemaah sekalian, ini gimana kita bisa menutup mata? Ini kan kitab mereka, gitu kan, mengatakan bahwa Quran ini telah terjadi perubahan, begitu. Dan perubahan itu oleh kalangan Rafidhah adalah disebutnya telah mutawatir. Jadi seperti itu. Kemudian juga Muhammad Baqir Al-Majlisi dalam Mir'atul Uqul, ya, dikatakan bahwa muwassaq fi ba'din nusakh an Hisham dan seterusnya, maka khabarnya sahih, katanya yakhfa anna hadzal khabar kathir min al akhbar sahiha sariha fi naqsil Quran, berita yang sahiha gamblang telah menyatakan bahwa Quran ini kurang, wa taghyirihi, dan Quran ini telah dirubah, indi wa indi, dan menurut saya, katanya, anna al akhbar fi hadzal bab mutawatiran mutawatiratun ma'nan, bahwa berita tentang ini adalah telah mutawatir, wa turiha jami'uha yujib rafa al i'timad ala al akhbari ra'san, katanya, dan menjatuhkan seluruhnya adalah mengharuskan untuk tidak bolehnya dijadikan sebagai tumpuan, sebagai suatu konsekuensinya. Bal zanni, bahkan prasangkaku anal akhbar fi hadzal bab la yaqsur an akhbaril imamah fa kaifa bisubutiha bil khabar, katanya berita tentang bahwa Quran ini telah dirubah, telah dikurangi, itu adalah berita yang mirip tidak akan kurang dengan berita tentang keimaman. Orang Syiah mengatakan, Pak, orang Rafidhah mengatakan, siapa di antara kita yang hadir di sini atau yang tidak hadir, yang tidak mengimani Imam 12, kafir, Pak. Begitu. Nanti kita bahas dalam masalah al-imamah. Tetapi begitu keyakinan mereka. Nah, jadi sebagaimana sedemikian rupa bahwa orang yang kafir terhadap imam itu adalah kafir, maka orang yang mengkafiri terhadap bahwa Quran ini adalah kurang dan telah dirubah, itu juga sama dengan seperti itu. Jadi sama kafirnya. Ini juga demikian, Pak. Bayanus sa'adah fi maqamil ibadah. Sultan Muhammad Al-Khurasani mengatakan, katanya begini, i'lam anahu qad istafadatil akhbaru anil a'immatil athhar. Ketahui bahwa telah sedemikian melimpah berita dari para imam yang suci, biwuqu'i ziyadati wan naqisah, dengan telah terjadinya tambah dan kurang, wat tahrifi wat taghyir, dan perubahan dan pergantian, fihi dalam Al-Qur'an, bihaitsu la yakadu yuqa'u syak, tidak ada lagi keraguan begitu bahwa Quran telah terjadi perubahan. Ini orang Syiah juga. Para sekalian, berikutnya adalah juga ya, al-akhbar allati la tuhsa, berita yang tidak bisa dibatasi, yaitu berita tentang tahrif ini kasir, banyak. Waqad tajawazat haddut tawatur, dan telah melebihi batas mutawatir. Berikutnya adalah kata beliau, di sini ada lagi yang tadi, Abu Hasan Al-Amili. Jadi sekian banyak Pak ini ya, tentang pembicaraan bahwa Quran ini menurut keyakinan mereka adalah telah dirubah. Misalnya di sini dalam Masyarikus Sumus Ad-Durriyah mengatakan bahwa min daruriyat madhabihim, bahwa itu mengatakan bahwa Quran itu kurang, itu sudah bagian daripada intisari konsekuensi daripada akidah orang-orang Rafidhah. Para sekalian, oleh karena itu seorang syaikh bernama Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Ali An-Nasir telah mengumpulkan, mengkoleksi dalam suatu kitab beliau berjudul Asy'atu wa Tahriful Quran, Syiah dan Perubahan Al-Quran. Tentu saya tidak akan baca semua Pak ini, kalau saya bacakan ini bacanya saja akan sangat lama. Saya perlihatkan poinnya saja, tidak kurang dari 20 Pak. Nah, ini nomor 20 ya, 21 ulama mereka orang Syiah menurut Syaikh dalam kitab Asy-Syiah wa Tahriful Quran tadi, 20 ulama mereka Syiah itu telah meyakini bahwa Quran ini telah dirubah. Quran ini adalah telah dirubah. Nah, kalau 21 menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mutawatir, Pak. Namanya telah mutawatir. Tidak mungkin sepakat 21 orang terhadap kebatilan kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kalau sekarang kan wajar-wajar saja Pak ya. Sekarang bisa jadi orang Syiah banyak itu adalah sepakat. Tetapi intinya adalah kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah 21 orang ini sudah termasuk mutawatir, tidak boleh bisa lagi dibantah bahwa inilah keyakinan Syiah, inilah keyakinan Rafidhah tentang bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang sudah diganti dan dirubah. Nah, oleh karena itu para yang sekalian, ini yang harus kita ketahui. Saya tidak mungkin bacakan satu persatu 21 orang, kalau satu orang satu menit saja ya toh bacanya, menerjemahkannya sudah 21 menit juga, tidak kurang dari setengah jam. Sementara waktu kita sudah hampir jam 9. Yang saya ingin sampaikan adalah para jamaah sekalian, inilah bukti. Tidak bisa dipungkiri Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengetahui bahwa orang Rafidhah itu adalah keyakinannya sangat permanen berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita itu adalah ini bulat-bulat sudah sempurna, kalau menurut mereka itu kurang, tambah, dirubah, diganti begitu. Artinya Quran ini sudah bukan Quran lagi, sudah palsu Pak, betul tidak? Kalau itu seperti itu keyakinannya, wah, wajar dong kalau itu adalah sudah berbeda. Dan karena itu maka para jemaah sekalian, menurut para ulama tadi yang saya sudah segarkan di awal adalah bahwa sebenarnya menurut apa yang mereka ketahui itu adalah bahwa Rafidhah itu sudah masuk dalam kategori bukan lagi muslimun karena telah mengkafiri Al-Quran. Berikutnya adalah ini tadi ya, ulama-ulama yang mengatakan bahwa Quran tidak terjadi perubahan, betul tidak? Tadi kan di awal ada di antara orang Syiah yang mengatakan Quran tidak jadi perubahan Pak, betul tidak? Itu maksudnya apa? Jangan-jangan takiyah jangan-jangan adalah takiyah. Dikatakan bahwa semua itu ternyata takiyah. Kenapa? Saya sebutkan dulu. Siapa yang mengatakan bahwa mereka itu adalah takiyah itu? Nikmatullah al-Jazairi sendiri. Dikatakan bahwa wadh-dhahir anna hadzal qaul innama sadara minhum li ajli masalih katsirah. Katanya, kenapa pernyataan ini keluar dari mereka yang mengatakan bahwa Quran tidak terjadi perubahan itu, Pak? Kata mereka li ajli, kata nikmatullah al-Jazairi, ini li ajli untuk dalam rangka masalih katsirah, kemaslahatan, kepentingan. Minha saddu babi ta'ni 'alaiha, untuk memutus, untuk membatasi, untuk menutup celah terhadapnya. Bi annahu idza jaza hadzal fil Qur'an fa kaifa jazal amal bi qawaidihi wa ahkami. Kalau Qur'an ini palsu, Qur'an ini dirubah, maka bagaimana boleh kita beramal dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Qur'an, dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an? Ma'jawaziluhu kitahrif biha betapapun memungkinkan terjadinya perubahan terhadap Al-Qur'an. Jadi lihat di sini tadi, li ajli masalih. Kalau mutdia itu adalah untuk suatu maslahat, maka dari itu dikatakan tidak terjadi perubahan. Walaupun sebenarnya jawaz boleh luhuk at-tahrif laha. Mungkin sekali Quran itu terjadi perubahan, kata Nimato. Tapi kenapa tadi dikatakan tidak terjadi? Itu adalah supaya kemaslahatan. Ini dia sendiri yang mengatakan. Yang lain mengatakan dalam faslul khitab, ya, At-Tubrusi mengatakan la yakhfa 'alal muta'ammili fi kitabit tibyan. Tidak ada yang tersembunyi bagi orang yang merenungkan tentang kitab At-Tibyan karya At-Tusi. Itu sini imam besar dari kalangan mereka, ulama besar. Katanya begini, anna tariqatahu fihi 'ala nihayatil mudarat wal mumasyat ma'al mukhalifin. Cara yang dilakukan oleh beliau itu, cara yang dipakai beliau itu adalah itu mudarat. Mudarat itu kalau bahasa kita diplomasi. Wal mumasyat, supaya jalan leh. Yang penting jalan. Gimana caranya supaya masih, kalau bahasa Arab masih itu udah lewatin gitu. Mempergampang, mempermudah. Ma'al mukhalifin, ketika dia bergaul, bertemu dengan orang-orang yang menyelisihi Syiah atau Rafidhah. Jadi dikatakan adalah seperti itu. Dikatakan di sini wa hamalathu at-taqiyah 'alal iqtisar 'alaihi, lihat di sini. Kenapa begitu? Itu adalah karena taqiyah, untuk memperpendek masalah. Jadi supaya cepat pendek masalahnya adalah udah taqiyah aja. Bagaimana caranya? Udah kok enggak terjadi pergantian gitu. Kan beres. Itu taqiyah saja. Ini yang mengatakan ini At-Tubrusi. Di sini Masyariqus Sumus Ad-Duriyah lagi, Adnan Al-Bahrani mengatakan fama anil murtada was-saduq wat-tusi min ingkari dzalik fasidun. Pengingkaran murtada itu ulama besar dari mereka. Was-saduq ulama besar dari mereka. Wat-tusi juga demikian. Pengingkaran tadi, pengingkaran bahwa Quran itu tidak terjadi perubahan, itu fasid. Fasid artinya rusak. Artinya tidak benar. Berarti yang benar adalah bahwa Quran telah terjadi perubahan. Al-Hindi, ya, Ahmad Sultan dalam di sini dalam Syiah dan Al-Qur'an dinukil dari Ihsan Al-Lahi Zahir, dikatakan alladzina ankaru tahrif fil Qur'an la yuhmal inkaruhum illa 'ala taqiyah. Orang-orang yang mengingkari tentang terjadinya tahrif di dalam Al-Qur'an, tidak ada yang mendorong mereka melakukan itu kecuali adalah hanya taqiyah. Jelas. Jadi taqiyah, Pak. Nih, masih ada lagi. Jadi ini adalah sudah merupakan perkara yang bagi kita cukup. Jadi sekali lagi, jangan ragu. Kalau Quran kita sudah beda, Allahnya sudah beda, nabinya sudah beda, itu namanya sudah jalannya beda. Walaupun Allahnya nama istilahnya sama, ternyata beda. Walaupun Muhammad namanya sama, ternyata beda. Walaupun Qur'annya itu beda. Bahkan Al-Khumaini itu mengatakan bahwa katanya Qur'an yang dicetak di Saudi Arabia itu adalah orang yang ruhnya itu syaitan. Gitu. Karena keluar dari Saudi maka disebutnya Wahhabiyah. Wahhabiyah lagi. Gitu. Itu adalah dalam kitab At-Taharah.